Buya, poligami merupakan suatu masalah yang banyak dipertanyakan banyak orang di sepanjang waktu. Kami mohon penjelasan Buya, poligami seperti apa yang sesuai dengan syariat Islam Buya? Mangga Buya. Poligami adalah ini pembahasan yang harus dibahas, pahit tidak pahit. Itu adalah ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat poligami bukan sesuatu yang terlarang, tapi poligami bukan untuk main-main. Dua kutub ekstrim yang salah. Semuanya adalah menjerumuskan. Adalah orang yang poligami jadikan mainan, jadikan guyonan, sehingga seolah-olah syariat Nabi Muhammad rendah. Sisi lain kutub ekstrim wanita yang tidak poligami apaan, pokoknya apapun bentuknya enggak bisa. Loh. Jalan tengah adil. Poligami adalah ada. Akan tapi wahai kaum pria, poligami harus ada aturannya. Ada aturannya, punya istri satu saja kadang bingung untuk mendidik sholatnya, mendidik ininya, merin ininya. Sudah begitu kadang istrinya taruh disembunyikan di mana, pendidikannya tidak ada. Sudah begitu berbicara poligami adalah sunnah, buat ente tidak sunnah lagi seperti itu, jadi haram. Wong nikah satu saja, Imam Nawawi menyebutkan hukum nikah, nikah satu saja ada yang haram. Apalagi nikah dua. Dan dalam urusan poligami harus dirasakan ini beban kewajiban di hadapan Allah. Jangan dilihat urusan bersenang-senang saja. Ada kewajiban di situ, beban. Bukan saja urusan materi. Mungkin materi bisa memberi, akan tapi pendidikan juga. Untuk mengayomi dan seterusnya. Bukan sekedar nikah, nikah. Ini bukan binatang yang asal suka-suka. Tidak, harus ada perencanaan. Mau apa? Kan begitu. Tujuan apa? Dan mungkin ada kebutuhan yang sangat pribadi. Dan bukan salah kalau orang berpoligami karena urusan syahwat, bukan salah. Syahwat kan bukan sesuatu yang haram asalkan jalannya benar. Sebab Nabi tidak memberikan fitrah syahwat kepada seorang hamba. Allah tidak memberikan fitrah syahwat kecuali Allah juga memberikan jalur yang bersih untuk memuaskan syahwat tersebut. Sehingga sampai Sayyidina Umar mengatakan, apakah orang menggauli istrinya saja dapat pahala ya Rasulullah? Iya dong. Seperti halnya kalau seorang laki-laki berzina dengan seorang dosa, maka di saat menggauli istrinya juga pahala. Bisa menikah karena syahwat? Bisa, akan tapi ketahuilah, jangan sampai melanggar Allah di saat memenuhi syahwatnya tersebut. Ini ada aturan bagi kaum pria. Kemudian bukan untuk kita obrolkan di kopi, warung-warung, dikit-dikit, poligami, nikah dua, wow banget. Ini seolah-olah merendahkan wanita. Wanita bukan untuk dibuat seperti itu, untuk dimuliakan. Kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, karena tujuannya untuk memuliakan. Bukan hanya untuk kisah, oh saya hebat, istri saya 4. Istri saya 3. Setiap hari ngomong istri saya 3, 4. Terus mau apa? Jaminan masuk surga kalau istrinya 3. Jaminan masuk surga kalau istrinya 4. Kalau hanya untuk berbangga-bangga untuk cerita di kantor, cerita di kampung. Guru-guru besar orang-orang mulia yang ternyata menikah lagi tidak pernah mengumbar sebegitu karena ada tujuan. Ada kemuliaan yang dicari, bukan hanya berbangga istriku 4. Kadang ada jadi guyon, istri ente berapa? Ya, 1. Bukan itu, pernikahan ini ada tujuan, bukan hanya untuk bangga-bangga di antara kawan, bukan di antara bangga-bangga di antara sesama, bukan. Baru nanti keluarkan anak soleh untuk mendidik orang-orang baik. Ini adalah bagi kaum pria. Jadi bukan main-main. Bukan untuk bangga-banggaan. Kemudian harus ada pertimbangan di situ. Pertimbangan yang matang di saat orang melangkah ke situ. Kemudian sisi lain, bagi seorang wanita, wajar. Siti Aisyah saja punya kecemburuan. Siti Aisyah punya kecemburuan di saat Siti Aisyah siapa yang mendidik? Rasulullah. Tapi kecemburuan Siti Aisyah tidak sampai melanggar Allah Subhanahu wa taala. Hanya haknya manusia membanting mangkok waktu itu Nabi Rasulullah adil, ganti Aisyah. Mangkok madumu yang kau banting diganti oleh Siti Aisyah. Wajib. Nabi adil di saat seperti itu. Akan tapi ketahuilah, bagi seorang wanita memang fitrahnya wanita tidak mau. Di poligami tidak mau, akan tapi lihat, rasa tidak maumu itu tidak boleh merubah syariat atau berkata poligami tidak boleh, haram, enggak boleh. Itu adalah zalim kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau semuanya menjalankan sebagaimana mestinya, tidak akan terjadi kezaliman. Seorang suami kalau menikah sudah punya perhitungan matang dalam hal ini. Dan kalau problem, istri sendiri ada problem, istri satu ada problem, istri dua ada problem, istri tiga ada problem. Kalau katanya, kalau satu istri punya problem, berarti dua istri lebih dua problem. Memang gambaran problem seperti itu, tapi problem itu yang menyelesaikan Allah. Orang punya istri satu berantem terus juga, ada. Ada istrinya satu berantem, kulit gak habis-habis, piring, setiap bulan beli piring baru. Ada, nasib baik. Kemudian bagi seorang wanita, seorang istri, ketahuilah, di saat menanggapi masalah semacam itu, yakini bahwasanya itu adalah syariat ada pada Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ada aturan mainnya. Kalau seorang wanita ternyata tidak rela, hatimu tidak rela misalnya, memang itu ada cinta di dalam hatimu. Semua orang seperti itu wanita, normal itu. Wanita normal seperti itu, akan tapi, kan di pertanyaan terakhir tiba-tiba menemukan suami seperti itu. Tidak relanya seorang wanita wajar, akan tapi ketidakrelaan tetap tidak boleh melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melanggar. Bagaimana melanggar syariat Nabi Muhammad? Ya, mungkin seorang wanita yang karena tidak punya agama dan sebagainya membuat protes-protes yang naudzubillah. Akan tapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon, mungkin permohonannya beda dengan permohonan sang suami. Kalau suaminya, permohonan seorang istri mungkin, ya Allah, jadikan suamiku terjauh dari itu. Boleh berdoa seperti itu, ngadu kepada Allah, minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, jadikan yang terbaik, ya Allah, apapun keinginanku adalah seperti ini, ngadu kepada Allah. Bukan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pergi ke macam-macam, ada yang datang minta ilmu pelet. Biar suami saya lengket. Wah, ini bakal dijauhkan oleh Allah tambahan, bukan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ya akhlak. Sampai dalam ada, jadilah kau bersaing. Kalau dalam bahasa lain, bersainglah engkau dengan dirimu sendiri. Kalau sudah ternyata nanti, mohon maaf, kalau suaminya sudah menikah lagi, kau harus membuat persaingan. Tapi persainganmu bukan dengan madumu itu. Kalau kau bersaing dengan madumu, kau akan kalah. Karena apa? Secara fisik dia mungkin lebih muda. Akan tapi bersainglah dengan dirimu yang lalu. Itu kecerdasan. Bukan bersaing dengan madunya yang baru. Akan tapi bersainglah dengan dirimu masa lalu. Apa maknanya? Membuat pelayanan yang lebih istimewa. Kadang bersaing dengan ini, wah, macam-macam, sampai habis-habisan pengen melakukan apa. Ya, mungkin kalah secara fisik, mungkin. Biarpun kadang juga tidak. Akan tapi kalau mau bersaing, jangan dengan orang lain. Bersaing dengan orang lain bukan bagianmu. Bersainglah dengan dirimu yang dulu. Bersaing dengan dirimu yang dulu, masa lalumu. Mungkin kamu kurang begini, mungkin kamu begitu. Terus membuat persaingan dengan dirimu yang lalu. Karena engkau adalah Aisyah dengan Aisyah yang dulu. Gitu. Kalau engkau namanya Azizah dengan Azizah yang dulu. Itu loh maksudnya. Jadi bukan dengan orang lain. Itu loh persaingan cerdasnya. Saya akan bersaing dengan diriku yang dulu. Aku akan. Coba jangan malah turun nanti. Kalau berturun berarti kau tidak punya persaingan sama sekali. Baik. Jadi bagi wanita, jangan mengingkari yang demikian itu. Akan tapi ketahuilah, semua dari pria dan wanita, jangan banyak ngomong masalah yang demikian. Itu tidak enak didengar. Dan wanita pun juga tidak enak dikit-dikit ngomong sama suaminya, awas lo jangan nikah ya. Dikit-dikit, awas lo jangan nikah. Apaan lo, gak ngapa-ngapain, malah diingetin kayak suruh nikah. Awas ya, dikit-dikit awas ya. Apa itu? Itu bukan untuk dibicarakan hal demikian itu. Jika pada waktunya orang butuh, akan menikah. Seorang suami pun tidak setiap hari cerita tentang poligami ini, dikit-dikit gambar-gambar macam-macam apa keberhasilanmu adalah doa istri. Ada guyonan, istri satu saja berhasil apalagi istrinya dua. Ya belum tentu, istrinya dua nyungsep tambahan kan. Ini kadang-kadang di WA itu kita dengar lah, ini guyonan. Jadi pernikahan itu hanya untuk guyon toh. Bukan itu, ada maksud, ada tujuan, ada kemuliaan yang dicari. Bagi wanita pun demikian, lihat, pandanglah ini adalah syariat Nabi. Kalau Anda tidak rela, hak Anda untuk tidak rela, akan tapi tetap tidak boleh melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi harus ya. Kalau ternyata nanti suami saya sudah menikah, bagaimana ini? Jangan sampai hilang suami, hilang akhirat juga. Untuk apa? Jangan sampai kehilangan suami, tak taunya hilang akhirat. Bagaimana dengan suami saya sudah terlanjur menikah? Tinggal ditata kehidupan yang baik. Karena apa? Sudah terlanjur. Makna terlanjur itu apa? Sudah terjadi. Mau gimana lagi? Hanya sekarang bagaimana tolong menolong, bagaimana bisa benar rumah tangga. Kalau urusan sakit sementara tadi, dunia adalah sesaat. Kalau masalah bagaimana urusan hati saya sakit dan sebagainya, urusan sakit hati itu akan selalu datang selagi kita di dunia. Sesaat anak meninggal, sesaat bapak meninggal, sesaat ibu meninggal, sesaat anak sakit, sesaat. Tetapi apakah kita tidak tahu bahwa saja dari Allah, kalau anak kita meninggal atau orang tua kita meninggal, kita merasakan kesusahan, sakit, maka Allah akan ganti dengan kemuliaan. Tidak boleh melanggar syariat Nabi SAW. Ini adalah, bolehkah misalnya seorang istri menginginkan menyuruh suaminya untuk mencerai? Dalam hadis Nabi, seorang wanita yang meminta kepada suaminya untuk mencerai, uktaha di sini adalah madunya, litastafrigha safhataha, untuk lebih banyak mendapatkan jatahnya, jatah hari, jatah ini, maka apa? Dia adalah tidak akan mencium bau surga. Menyuruh cerai itu membahayakan. Tidak boleh menyuruh mencerai. Karena apa? Sudah ada ikatan dengan Allah. Akan tapi, kalau masalah ketidaksanggupan dan sebagainya, mungkin bisa diungkapkan dengan kalau memang miliknya dia, ada saja perjalanan hidup itu. Sehingga nanti bisa indah di saat seperti itu. Bisa saja Allah jauhkan yang ini. Bisa saja pernikahan, bisa saja perceraian. Intinya dalam keadaan apapun, tetap mendekat kepada Allah SWT. Ini jika sudah terjadi. Jangan sampai sudah terlanjur suami menikah lagi, tak tahu jangan hancur-hancuran. Waduh, sudah berani ini. Dunianya habis, suaminya juga tidak ada. Mungkin suaminya juga menjadi berubah, tidak sayang lagi, tidak cinta. Kenapa? Loh, kok istriku kok jauh dari syariat ternyata. Tidak benar. Kemudian setelah itu apa? Hilang semuanya, macam-macam kehilangan. Hanya mempertahankan aku, egonya itu tadi. Itu adalah kesalahan bagi seorang wanita. Akan tapi kalau sudah terlanjur, apapun namanya terlanjur. Tapi ingat wahai para suami, ini kan kaidahnya. Suami kalau menikah lagi seperti itu, tentunya harus pilih wanita yang benar. Bukan asal wanita yang buat kerusakan. Dan nanti akan ada saringnya sendiri, filternya. Kalau memang seorang laki-laki adil ternyata menikah dengan seorang wanita, lah kalau wanita enggak benar, enggak mungkin akan diterusin. Karena apa? Membuat kerusakan dalam rumah tangganya. Misalnya istri kedua yang suka mencacinya, bagi ngolok-ngolok dan sebagainya. Wah, ini kan. Jadi memang ini adalah masalah yang pelik dan ada di dalam Islam. Akan tapi ketahuilah, yang merusak ini adalah pelaku poligami. Ada pelaku poligami yang berbuat dolim dengan poligaminya, sewenang-wenang dengan poligaminya, sesaat dolim kepada istri yang kedua, sesaat dolim kepada istri yang pertama. Ya ini neraka, ini dolim sudah. Kalau sudah gandeng dengan istri yang kedua, lupa dengan yang pertama, neraka. Atau istri yang kedua hanya sekedar untuk pelampiasan syahwat saja, kan? Melampiaskan syahwat adalah halal, akan tapi ketidakadilan menjadikan permasalahan dalam dunia. Dan bagi seorang wanita, ingat kaidahnya, jangan banyak berpikir masalah seperti itu. Sebab kadang-kadang belum terjadi sudah menjadikan pikiran itu menjadi suram. Jangan pikir sudah, suamimu adalah suamimu, selesai. Kita akan serius merawat suami, melayani suami, memenuhi keinginan suami, berbakti kepada suami dan seterusnya. Ini adalah tugasmu. Kalau ternyata tiba-tiba kok suaminya menemukan seperti itu, lah kita harus. Tapi sekarang yang aneh, suaminya belum nikah sudah mikir suaminya nikah. Lah ini aneh. Ini kalau sudah terjadi bagaimana solusinya? Lah itu loh. Dan tidak semua orang mau menikah lagi. Tidak semua orang mau menikah lagi. Pertimbangan menikah lagi juga kadang-kadang banyak bagi seorang laki-laki. Cuman ingat wahai kaum pria, pernikahanmu bukan untuk main-main. Kalau main-main, lihat cara mengambilnya pun asal. Perempuan mungkin yang bisa dibohongi dan sebagainya. Na'udzubillah. Maka tetap kami himbau, pernikahan dengan surat itu penting. Untuk menghindari dari kedzaliman. Surat nikah. Apakah seorang wanita jadi istri kedua, ketiga, atau keempat, tetap surat nikah itu penting untuk menjaga hak-hak. Agar terjaga itu semuanya. Dan jangan mudah mengambil itu. Jangan guyonan urusan seperti ini. Dan bagi wanita, hati-hati. Hati-hati jangan sampai seperti kelompok orang mengatakan poligami adalah tidak ada dan itu adalah tidak sesuai dengan syariat. Awas, hati-hati. Yang menentang syariat Nabi Muhammad akan direndahkan oleh Allah. Akan tapi akui poligami itu ada. Akan tapi bagaimana menyikapi poligami? Kalau bisa sudahlah hidup indah berdua. Ya, akan tapi di saat dan jangan dibahas dalam hidup Anda. Sudah diam saja. Yang penting di hadapanku adalah suamiku, selesai. Pengabdian dan sebagainya. Jangan pengabdian muncul nanti setelah ada tanda-tanda suaminya mau ini baru. Lah ini terlambat. Sekarang berjuang, sekarang berusaha, sekarang begitu. Ada orang yang berkata, saya sudah baik dan benar kepada suami saya, tapi ternyata suami saya begitu. Bagaimana ini? Jatah ada seorang wanita soleh, suaminya suka nempeleng juga ada. Itu jatah. Akan tapi ketahuilah, di saat kita mendapatkan sesuatu yang pahit, tidak boleh kita langsung ke neraka jahanam. Kita perlu tata kesabaran dan seterusnya. Karena ini sudah diizinkan oleh syariat. Ditata. Jangan sampai rusak semuanya. Sampai nanti kemana-mana, ke anak dan seterusnya. Dan tidak banyak kejadian semacam ini. Tidak banyak kejadian yang semacam ini. Ingat Allah. Dan ingat para suami, ingat Allah. Sebab banyak urusan pernikahan ini, la'udzubillah. Sampai ada seorang bercerita, menikah dengan asal perempuan yang mudah untuk dinikahi. Dia bukan orang ahli sholat, bukan orang baik, merongrong, merusak, menfitnah, masya Allah. Jadi dia mencari racun di dalam rumahnya. Itu pasti syahwat murni dan tidak ada sambung kepada Allah di saat menikah lagi. Dan hukumnya adalah zalim dan hukumnya adalah haram. Tidak usah ngomong sunnah Nabi. Tidak ada ngomong sunnah Nabi. Dikit-dikit sunnah Nabi. Dikit-dikit sunnah Nabi. Nikah. Sunnah Nabi banyak. Bangun malam itu sunnah Nabi itu. Qabliyah ba'diyah sunnah Nabi yang diomong poligami tak setiap hari. Sunnah ini, sunnah ini. Itu sholat malam belum? Belum. Yang penting nikah dua, tiga. Itu masuk bab kedzaliman nanti. Ada tanggung jawab berada di hadapan Allah, wahai para bapak. Kemudian lihat, hidup kita bukan untuk itu saja. Kita punya tujuan. Apa yang kita tuju? Kemuliaan di hadapan Allah. Gimana nata rumah? Gimana nata masa depan anak? Gimana ini? Kalau ternyata harus melewati masa itu, ketahui ada aturannya sendiri. Tapi jangan angan-angan itu. Angan-angan kita harus, targetku harus begini. Umur 35 aku harus nambah 2. Umur 40 harus 3. Umur ini apaan itu? Baik, ini saja. Semua insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati indah, bahagia, dunia akhirat insya Allah.